بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. Aga kareba, mendece-dece. Alhamdulillah. Yang saya muliakan para orang tua dan para sesepuh yang hadir pada kesempatan tabligh akbar dan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Bupati Wajo beserta seluruh unsur pemerintah Kabupaten Wajo, yang saya hormati para pimpinan dari Pondok Pesantren As'adiyah, pondok kebanggaan kita, salah satu pondok pesantren yang insya Allah paling diberkahi di tanah Nusantara ini. Yang saya hormati Ustadz Abdullah Somad, ini nambah nama beliau nih. Kata Pak Andi Nurdin Halid, ini harus gorok kambing ini dia. Oleh karena itu, karena Pak Bupati sudah menambah nama beliau dari Abdus Somad menjadi Abdullah Somad, maka beliau wajib ceramah sampai subuh nanti. Kalau saya mengantar saja beliau. Saya ini kakak kelas beliau, senior beliau, jadi senior itu mengantar juniornya. Siap-siap Ustadz Abdullah Somad ya, sampai subuh. Yang kita doakan beliau, sahabat saya ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan Bapak Ibu. Beri beliau kekuatan dan kesehatan, bisa terus berdakwah dari satu titik ke titik lain di penjuru Nusantara yang haus dengan dakwah Islam rahmatan lil Para pimpinan dari Ikatan Cendikiawan Alumni Timur Tengah, Bapak Dr. Andi Adrus, Bapak Dr. Mulis Hanafi, dan seluruh para cendekiawan alumni Timur Tengah, alumni Al-Azhar yang saya banggakan dan saya muliakan. Yang saya hormati pula tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, Bapak Andi Nurdin Khalid. Beliau ini saya kenal lama. Dulu biasanya kelihatan wajah beliau di televisi kalau PSSI sedang berantem. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau dulu dengan tangan dinginnya beliau bisa mendamaikan PSSI, maka mudah-mudahan kalau ada niat beliau itu niat membawa maslahat untuk masyarakat insyaallah. Bukan maslahat buat Pak Nurdin Halidnya. Karena kalau Pak Nurdin Halid ini beliau sudah banyak maslahatnya. Tinggal maslahat untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat saya, adik kelas saya, junior saya, Al-Ustaz Anwar Sadat Malik. Yang juga saya sebagai kakak beliau di Al-Azhar mendoakan semoga niat-niat beliau dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aminnya tinggi sekali, besar sekali. Mudah-mudahan bawa berkah. Bapak, Ibu dan hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini saya merasa bersyukur. Saya merasa sangat gembira. Bersuka cita kita semua. Pada malam hari ini kita berkumpul untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Zainul Majdi, datang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya sering disebut Tuan Guru Bajang. Datang kemari karena sahabat saya banyak di sini. Datang kemari karena Pondok Pesantren As'adiyah yang saya banggakan. Datang kemari karena ada Pak Bupati yang baik hati. Datang kemari karena masyarakat Wajo dengan masyarakat NTB itu ada hubungan yang kokoh kuat sejak berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun silam. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian. Pada saat saya di Sulawesi Selatan, di tanah Bugis, di tanah Wajo ini, saya merasa seakan-akan saya seperti berada di rumah sendiri. Saya saksikan suasananya hampir sama dengan suasana di Nusa Tenggara Barat. Keislamannya kuat. Kecintaannya pada Republik juga tidak bisa diukur. Alhamdulillah. Pada saat saya disajikan makanan oleh Sohibul Bait, tadi siang Bapak Bupati Sopeng memberikan sajian ketika kami makan siang di rumah beliau. Kemarin ketika di Makassar juga tuan rumah menyajikan makanan, kue-kue, makanan kecil. Ketika saya melihat makanan yang ada di tanah Bugis, di tanah Sulawesi Selatan ini, di Wajo, di Sopeng, seakan-akan saya melihat makanan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Persis sama, di tanah Nusa Tenggara Barat itu di Bima, di Sumbawa, itu sama. Inilah buah dari silaturahim. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita ingin kemana saja punya teman, kalau kita ingin kemana saja terasa akrab hati kita, maka bangunlah silaturahim yang kokoh. Malam hari ini terbukti dari seluruh penjuru hadir, menanti, menyimak, insyaallah nanti hikmah Isra dan Mi'raj, tabligh abar dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad. Bapak Ibu, hanya dua hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Isra dan Mi'raj itu ada dua kata. Yang pertama, Isra artinya berjalan malam. Hidup ini adalah perjalanan. Kalau kita, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, diam, tidak bergerak, tidak berjuang, maka tidak ada kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Kita saksikan Wajo ini sekarang, lihat sebelah kanan. Bapak-bapak lihat masjidnya? Masjidnya bagus? Alhamdulillah, itu hasil dari perjuangan. Kalau kita ingin berhasil mendapatkan kebaikan, maka harus ada perjalanan-perjalanan menuju kebaikan. Harus ada perjuangan. Sebagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu hampir 23 tahun berjuang siang dan malam untuk membangun umat. Maka di Wajo ini saya berharap ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk kita menuju masa depan yang lebih baik. Terus berjuang menata kehidupan kita. Membangun negara itu juga berarti membangun agama. Bekerja untuk agama itu juga berarti memperkokoh NKRI. Tidak ada pembatas, tidak ada yang memisahkan antara semangat keislaman dan semangat kita cinta NKRI. Betul? Umat Islam lah, bersama tentu dengan elemen yang lain, tetapi umat Islam lah yang dicatat oleh sejarah, para ulamanya, para santrinya, termasuk yang ada di Wajo ini, tanpa kecuali ulama, santri, dan seluruh elemen umat dulu berjuang habis-habisan agar negara kita ini bisa merdeka. Itulah perjuangan umat Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, tanpa kecuali, mari kita teruskan perjuangan itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mi'raj maknanya meningkat. Naik. Kehidupan ini adalah ibarat kita menjejakkan kaki kita ke anak-anak tangga yang menaik. Jangan puas dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Tanamkan pada semangat pada diri kita, semangat untuk menambah kebaikan besok, lusa, dan seterusnya. Terus tingkatkan kebaikan kita. Bermi'rajlah. Terus tambah amal-amal kita, tambah pengabdian kita. Hanya dengan itu kita bisa menjaga Indonesia yang besar ini. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, saya senang bersama Bapak Ibu Walaupun saya tidak bisa mengikuti sampai akhir, nanti akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Abdul Somad. Saya mohon pamit karena harus segera kembali ke Makassar. Besok pagi harus kembali ke Nusa Tenggara Barat. Selamat mengikuti Tablik Akbar. Terus kokohkan persaudaraan dan jadikan Wajo ini sebagai teladan dalam kebaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba? Alhamdulillah. Tadi yang disebutkan buku Indahnya Seks Sebelum Menikah, buku itu sudah tidak dicetak lagi. Buku yang ada sekarang 37 Masalah Populer. Saya meminta kepada Dr. Basu Rahmanuddin untuk naik ke atas. Penyerahan buku secara simbolis ada 250 buku yang akan dibagi insyaallah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Yang datang tadi naik kapal 8 jam, mudah-mudahan diberikan 8 tingkat derajat kemuliaan di sisi Allah. Yang tegak-tegak, yang tak bisa duduk, insyaallah 2 kali lipat pahalanya. Semua yang hadir ini niatnya silaturahim datang, maka diampunkan Allah semua salah-salahnya insyaallah. Tapi hutang harus segera dilunasi yang sudah jatuh tempo. Yang ada penyakit-penyakitnya diangkat sehat insyaallah. Yang gadis-gadis lajang belum menikah ditemukan jodoh yang soleh-soleh. Oh, itu yang paling kuat. Amin. Yang sudah nikah pun mengaminkan juga. Yang sudah menikah belum dikasih anak, dapat anak soleh soleha. Dah, itu aja. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Wajo beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala maupun tak berkepala. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang selama ini saya tonton di televisi, di berita, Bapak Nurdin Khalid hari ini ketemu langsung, ternyata lebih muda dari yang dilihat di TV. Masya Allah. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Saya datang jauh-jauh kemari niatnya bukan niat ceramah, karena menceramahi orang Wajo sama dengan menggarami air laut dan mengajar itik berenang. Pondok pesantren tertua di sini, Pondok As'adiyah, alim ulama langsung dari kota Makkah Al-Mukarramah. Masjidnya didirikan tahun 1955, langsung Presiden Soekarno. Agama di sini tempatnya, kebangsaan di sini tempatnya. Tahu-tahu Abdul Somad anak kemarin mau datang ceramah. Emang siapa dia? Saya datang kemari niatnya mau silaturahim. Silaturahim supaya hidup kita. Maka banyak-banyak silaturahim. Silatu menempelkan. Rahim tempat kantong anak, maaf, dalam perut perempuan. Menempelkan perut. Menempel apa maksud silaturahim? Apa arti silaturahim? Silatu menempelkan. Rahim kantong janin. Kita selama ini taunya operasi. Kalau ada lahir anak, maaf, kembar siam, perutnya nempel itu harus dipisah. Ini kok acara Ustaz Somad ini katanya datang mau silaturahim. Karena kebetulan kita dulu sebenarnya berasal dari rahim yang sama. Saya, bapak, ibu, yang pejabat, yang rakyat jelata, semuanya berasal dari perut yang sama, yaitu perut Siti Hawa. Semuanya berasal dari perut Hawa. Satu-satunya yang tidak berasal dari perut Hawa, Charles Darwin. Dia berasal dari perut monyet. Kita ini semua berasal dari perut Hawa. Hanya saja, Hawa melahirkan anak banyak sekali. Salah satu anaknya itu pergi ke Pulau Sumatera, yang satu berada di Wajo. Akhirnya kita terpisahkan, dipisahkan oleh Pulau Kalimantan. Dan malam ini kita dipertemukan, itulah mengapa disebut dengan silaturahim. Jadi nanti kalau ada yang nanya, apa itu arti silaturahim? Sudah dijelaskan Ustaz Somad kemarin di Waju. Apa panjang ceritanya? Pokoknya menyambung hubungan baik. Andai tidak ada acara ulang tahun Waju yang ke-619, andai tidak ada acara peringatan Isra Mi'raj malam ini, dijamin saya tidak pernah bertemu dengan Pak Bupati. Malam ini ketemu dengan Pak Bupati, luar biasa. Diberi saya jamuan makanan. Oh, pokoknya kalau gitu terus bisa gemuk saya. Kasih kepiting, dikasih konro, sop saudara. Lalu kemudian dikasih lagi macam-macam, banyaklah pokoknya. Lalu kemudian pula bersilaturahim dengan kakak-kakak kelas saya di Mesir dulu. Ketemu semua. Dr. Andi tadi yang sudah pulang, ternyata beliau lebih menemani Tuan Guru Bajang daripada saya. Tapi saya tak bersedih hati, karena kakak-kakak kelas saya di sini banyak sekali. Yang satu pesawat dengan saya pun ada, Ustaz Abdullah Yusuf. Yang senior saya di atas ada, Ustaz Anwar Sadat. Kemudian yang seangkatan dengan saya ada, SMS bolak-balik. Ustaz Somad, mohon maaf, saya tidak bisa menyambutmu, saya tak bisa mengantarmu. Ustaz Bunyamin yang sekarang sedang berada di Palestina, menyaksikan kejahatan Israel. Itu semua senior-senior saya, seangkatan saya ada, kakak kelas saya. Maka kalau mau panjang umur, murah rezeki, rajin-rajinlah bersilaturahim. Nanti kalau ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, malam satu Muharram, datang. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, diampunkan Allah. Tadi saya diminta Pak Bupati ceramah sampai subuh. Saya berceramah tidak pakai jam, saya lihat jamaah. Kalau ada menguap dua orang, saya berhenti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya silaturahim malam ini, bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, orang beriman. Yang dibahas masalah yang paling baik, masalah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Mengatakan Allah untuk menyenangkan hati saya saja. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayat. Siapa yang tidak percaya Isra Mi'raj, maka kafirlah dia, maka diharamkan untuk mengurus jenazahnya, karena dia mengingkari satu ayat, bahkan satu surat. Ada satu surat khusus bernama surat Al-Isra, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa tidak langsung saja dari masjidil haram naik ke Sidratul Muntaha? Ada lalat besar sekali, matanya dua biji, itu merekam kita semua, dan besok akan diupload ke YouTube. Tinggal buka saja Isra Mi'raj Waju youtube.com, enter, like and share. Tunjukkan kepada seluruh Indonesia, tunjukkan kepada semesta alam, begini orang Waju memperingati Isra Mi'raj. Allahu Akbar. Coba jangan nampakkan Ustaz Somadnya, shoot dari atas, buat kuis. Acara apakah ini? A. Dangdut. B. Kampanye politik. C. Khitan masal. Pasti orang akan menebak macam-macam, tapi ternyata isinya adalah pengajian. Loh, kok bisa seramai ini? Kalian saja yang pengajian isinya cuma 20 orang. Itu pun orang-orang yang sudah diintai malaikat maut. Kami kalau di Wajo pengajian begini, kami menghormati peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dengan peringatan ini turunlah ke negeri ini segala yang baik-baik, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak langsung saja naik ke atas? Kenapa mesti dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tujuannya adalah ada perjalanan ke atas hablum minallah, ada perjalanan ke bawah hablum minannas. Salatnya mantap, puasa sunatnya mantap, pergi ke Makkah bolak-balik haji dan umrah, tapi kepada tetangganya tidak mau tahu. Maka Isra Mi'raj mengajarkan, jangan langsung naik ke atas, tapi kau mesti sambung tali silaturahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, ya, bisa datang ke Waju? Mohon maaf, saya tidak bisa datang karena jadwal saya penuh. Tolonglah datang. Saya ini kan, kami senior kamu dulu di Mesir. Oh iya juga, ini kalau tak datang kualat nanti, bisa mati kurus kita. Yang ngundang ini senior kita, tapi senior yang baik. Ada juga senior yang tak baik. Apa itu senior? Senang istri orang. Kalau ini senior, baik, kakak kelas, sopan, kita akui track recordnya baik-baik dulu selama di Mesir, maka okelah, saya datang. Banyak juga senior-senior saya yang dulu di Mesir sombongnya minta ampun, sekarang baru dia tahu siapa saya. Kakak-kakak kelas saya yang sombong-sombong dulu, berapa kali di SMS saya, bisa datang ke sini, Mat? Enggak, saya bilang. Tahu dulu kau di Mesir sombong, sekarang baru kau tahu siapa aku, kan? Oh, tak boleh sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tak masuk surga. Dan kawan-kawan saya yang berasal dari Sulawesi Selatan, bil khusus dari Waju ini, bukan basa-basi, bukan pemanis mulut, bukan lipstik, karena saya laki-laki tak pakai lipstik. Mereka memang orang baik-baik semua. Baik-baik. Wallahi tallahi billahi demi Allah, kalau saya bohong mereka orang tak baik, maka neraka jahanam tempat saya. Saya orangnya lurus-lurus saja, tak bisa saya simpan-simpan. Makanya jangan buat pertanyaan pakai kertas yang mancing-mancing saya, karena selalu saya jawab. Itulah yang membuat saya dimaki-maki di internet. Saya tak pandai basa-basi. Ini orangnya gimana, Pak Ustaz? Setan, saya bilang. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau baik saya katakan baik, kalau tak baik saya katakan tak baik. Tak bisa saya katakan orang baik tak baik, orang baik tak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pakaian. Ustaz mau pakai ini? Kalau mau saya pakai, kalau enggak tak saya pakai. Disuruh saya pakai pakaian. Mau Ustaz pakai pakaian ini? Saya tanya dulu, ini pakaian nikah apa sunat? Saya harus pastikan dulu. Jangan sampai pas kita pakai orang senyum. Orang senyum kita senyum. Rupanya dibisikkan, "Ustaz, itu pakaian orang bersunat." "Apa?" "Rupanya ini pakaian kehormatan. Memang lehernya agak besar dikit, makanya dikasih kancing di belakang." Mana tahu ada yang bertanya di belakang. Apa ibu yang dimuliakan Allah, saya baru pertama kali ke Wajo. Dari Makassar perjalanannya jauh 3 jam. Saya merasa nanti kalau ceramah di Wajo ini pasti saya akan kaku pasti. Tapi ternyata cair saja, seperti pulang kampung saja saya rasa. Padahal saya jauh dari ujung Sumatera sana, Sumatera jauh, menyeberang ke Kalimantan, menyeberang ke Sulawesi, sampai ke kota yang paling jauh di dunia, ujung pandang. Dari ujung pandang lagi kemari 3 jam. Saya merasa nanti saya ceramah di sana pasti saya kaku. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tapi ternyata sampai kemari cair, luar biasa. Bahkan ada sebagian jamaah, "Ini Ustaz makan doping apa tadi ini?" Tidak ada apa-apa. Ternyata hati yang terbuka menerima Abdul Somad, maka hati Abdul Somad pun terbuka juga menyampaikan. Masya Allah. Memang pengawalan ketat, 3 lapis, polisi, tentara, banser. Langsung banser wilayah Sulawesi Selatan mengawal. Jarang-jarang, belum pernah saya dikawal langsung banser wilayah. Langsung, saya heran, ini apakah Wajo ini tidak aman? Siapa yang mau, apa ada orang gila membunuh saya? Ternyata Wajo aman-aman saja, negeri santri, negeri orang baik. Lalu kenapa sampai 3 lapis pengamanan? Serangan mak-mak garis keras. Luar biasa. Mereka begitu, "Ustaz!" Saya pun merasa, ini barulah saya paham mengapa sampai 3 lapis. Kalau sampai 1 lapis, habis kain ini ditarik mereka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka sambung tali silaturahim. Siapa yang memutus tali silaturahim? "Man wasalahu wasaltuhu, wa man qata'ahu qata'tuhu." Siapa yang menyambung tali silaturahim, maka aku sambung hubungan dengan dia. Banyak orang sekarang mau nyambung silaturahim. Kenapa? Karena mau dekat pilkada. Ngasih sarung, ngasih beras. Dikasihnya kita sarung, kita pun malu memakainya. Ada tulisan di ujung, "Coblos nomor." Ada orang baiknya pas musim-musiman aja. Pas lagi musim berbuah padi baru. Kalau tidak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Kata pepatah, ada pokok kayu kelapa tinggi. Di atas itu ada pohon kelapa, di atasnya ada sarang burung. Namanya sarang tempua. Burung tempua itu sarangnya di atas. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia turun ke bawah. Wah, bagi-bagi padi. Ini umat Islam harus cerdas. Kenapa? Silaturahimnya ada udang di balik bakwan. Oleh sebab itu maka silaturahim kita tidak ada apa-apanya. Saya selama ini bersilaturahim dengan kawan-kawan, di mana saja saya silaturahim. Acara akikah saya datang, acara apapun saya datang. Niat saya cuma satu, silaturahim. Yang datang dengan niat silaturahim, setiap tetes peluh keringatnya dibalas kebaikan oleh Allah SWT. Hadir nih, mana-mana nih, semuanya datang dengan niat menyambung tali silaturahim. Dengan siapa? Dengan UAS, ujian akhir semester. Dengan Ustaz Abdul Somad. Saudara-saudaraku dari kepolisian, Pak Polres, lengkap dengan senjata lengkap. Besi. Ternyata besi. Bukan pistol air. Macam-macam. Kamera pula. Silaturahim terhebat, termegah. Kamera yang di depan saya yang pakai tiang aja nih yang saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu yang muka, belum lagi yang samping, belum lagi yang atas, belum lagi yang atas. Ini tiang kamera yang paling besar. Oh bukan. Luar biasa sambutan masyarakat Wajo. Kalau saya tahu begini ramainya dari dulu saya datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang nanti menghadap Allah hari kiamat, puasanya banyak, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Nabi Daud, sehari puasa makan sehari, sehari puasa makan sehari, sehari puasa makan sehari. Adik-adik mahasiswa, bagus kalian banyak-banyak puasa. Pertama, menghemat belanja. Yang kedua, menghilangkan nafsu libido seksual. Apalagi kalian yang bernafsu tenaga kuda, 300 tenaga kuda. Baru dengar namanya aja udah. Nah, ini bagus kalian banyak-banyak puasa. Karena dengan banyak puasa itu, nafsunya tetap ada, tapi tenaga tak ada. Badan lemas. Bro, ada cewek cantik. Aku udah tak nampak lagi lah. Mau mati aja bawaannya. Nantilah habis buka puasa kita lihat. Yang bagus banyak puasa sunat. Wasolatin! Solatnya banyak. Solat tahajud, solat duha, solat witir, solat qobliyah, solat ba'diyah. Puasanya banyak, zakatnya banyak, sedekahnya banyak. Tapi ternyata lidahnya kasar, mencaci maki, sumpah serapah orang. Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara semua yang hadir ini, siapa yang paling banyak salahnya? Itulah yang paling banyak salahnya. Abdul Somad yang paling banyak salahnya. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Begitu cara minta maaf. Jadi jangan satu-satu diminta. Kumpul banyak-banyak. Maukah Bapak Ibu maafkan salah saya? Mau. Orang-orang kalau mau pergi haji, pergi umroh kan gitu. Bapak, besok datang ke rumah ya. Datang ke rumah ya. Datang ke rumah ya. Iya, pas sudah datang ramai, kasih makan. Habis kasih makan, kasih minum. Habis kasih minum, makan buah. Habis itu baru kata sambutan dari Sahibul Bait. Bapak ibu tetangga, kerabat, serabat, andai tolan kawan sekantor sekalian, saya akan mau berangkat umroh ke tanah suci Makkah. Maukah kalian memaafkan silap saya selama ini? Tetangga udah kenyang semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, lebih baik kita cari mereka di dunia daripada kita cari mereka di akhirat nanti. Betul? Mencari orang sebanyak ini, di mana mau kita cari? Berkumpul semuanya. Ini miniatur padang mahsyar. Kalau siapa yang mau melihat padang mahsyar, ini malam. Bagaimana kalau panas terik berkeringat? Padang mahsyar berkumpul semua umat dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Kumpul semua. Di mana mau minta maaf? Alhamdulillah, banyak-banyak bersilaturahim, minta maaf. Minta maaf ya, Pak? Minta maaf ya, Pak? Minta maaf ya, Pak? Iya, tapi utang enggak lunas. Banyak orang menganggap kalau sudah minta maaf utang belum. Apakah kalau saya minta maaf mesti saya sebutkan salah saya? Tak perlu. Jangan sebutkan salah. Minta maaf ya Pak. Apa salahnya? Minta maaf aja. Gitu. Minta maaf ya Pak apa? Saya bawa bini bapak kemarin. Oh, rupanya dia ojek. Boleh, enggak apa-apa. Tapi perbuatan dosa, na'udzubillah, maka tetap menjalin silaturahim. Siapa yang memutus tali silaturahim, qata'tuhu, aku putus hubungan dengan dia. Sanggup putus hubungan dengan Allah? Jangankan putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan mikrofon pun saya tak sanggup. Coba sekarang kita putus hubungan dengan mikrofon. Mau putus hubungan dengan Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, berikan aku rahmat ya Allah. Apa kata Allah? Sudah lama aku putus hubungan dengan engkau karena engkau memutuskan tali silaturahim. Itulah makna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jangan sampai kita putuskan tali silaturahim. Jadi yang selama ini sudah memutuskan tali silaturahim, ambil HP-nya, langsung segera kirim SMS, mohon maaf salah kirim. Yang nerima pun gitu juga, aku pun salah terima. Dah, insya Allah sambung lagi. Masjid cantik, besar, megah, mewah. Tapi ada orang yang masuk masjid, pertama kali masuk bukan ngelihat sop yang kosong. Yang pertama kali dilihat, dia di sebelah kiri apa kanan ya? Kalau dia di kiri, aku di kanan. Kalau dia di kanan, aku di kiri. Sampai akhirnya suatu hari lupa ngelihat sop kanan masbuk. Allahu Akbar. Rupanya dia di sebelah. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayah juru akhahu, mendiamkan saudaranya. Fauqa thalathi layalin, 3 hari 3 malam tidak cakapan, mesti kau ajak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tidak cakapan, duduk bersama. Judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Jangan sampai ampa tak sia-sia. Saya kalau sudah dengar orang kata sambutan pakai kertas, pusing kepala saya. Apa tuh? Baca koran. Tapi Pak Bupati tadi kata sambutannya cair, lepas. Naik Tuan Guru Bajang, cair, lepas. Naik Ustaz Abdul Somad, agak beku sedikit. Tapi insya Allah dengan bersilaturahim semuanya akan mencair. Yang selama ini diam, yang selama ini kusut, yang selama ini beku, yang selama ini tak peduli, maka pulang dari pengajian ini ada yang dibawa pulang. Saya terus terang ceramah enggak pandai seperti penceramah lain. Ada penceramah itu bisa ahli, semua dibahasnya. Dari kutub utara, kutub selatan sampai teflon bisa dia bahas. Saya enggak, saya pakai poin. Malam ini yang mau saya sampaikan dari Isra' Mi'raj banyak pelajaran. Tapi saya ringkas menjadi 5 poin saja. Yang pertama, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka mesti ada hubungan. Ini vertikal apa horizontal? Horizontal. Hubungan searah, mesti ada hubungan dengan baik. Tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri harus baik. Berapa rumah tetangga? 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu kalau yang tinggalnya di perkotaan biasa. Tapi kalau di Jakarta tinggal di apartemen, 40 ke atas, 40 ke bawah. Karena kebetulan dia di apartemen di tengah. Saya yang bingung nengok orang tinggal di apartemen, kalau mati ngangkat jenazahnya gimana? Berarti jenazahnya berdiri dalam lift. Nantilah itu kita pikirkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah semua hubungan kita baik. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi minta foto enggak dapat. Kalaupun dapat pas dicetak cuman hidungnya aja yang nampak. Tiba-tiba mohon maaf. Karena kalau bapak ibu tak memaafkan saya, lama hisab di akhirat nanti. Maka jangan sampai kita mati membawa dosa-dosa silap dan salah kepada manusia. Kalau kepada Allah, insya Allah, salat sunat taubat. Usalli sunnata taubat. Rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis itu istighfar. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Menangis meneteskan air mata. Apa yang kau tangiskan, Mas? Ingat mantan. Kelepak. Yang lalu-lalu biarkan. Jangan kau pandang ke belakang. Yang penting kau minta maaf, minta ampun kepada Allah. Berapa kali sehari Nabi minta maaf? Inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah. Mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Kita berapa kali? Ambil tasbih, 100 kali. Pakai tangan berapa kali? Cuman 10. Tapi kalau pakai tasbih bisa 100 kali. Itu mobil-mobil yang megah-megah, yang mewah-mewah, yang cantik-cantik, saya yakin di kaca spion sudah banyak betul tasbih. Cabut. Umroh 3 kali, 3 tasbih tergantung. Cabutlah. Kita yang bertasbih. Sudah banyak betul Avanza masuk surga gara-gara bertasbih. Cabut. Mobil. Kau sudah lama betul bertasbih. Gantian kita ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tapi pelan-pelan. Ini banyak yang bertasbih cepat. Mau petik tasbih cepat. Sekali petik 5. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama silaturahim. Rahim, kantong dalam, maaf kalau tidak sopan, kantong dalam perempuan namanya rahim. Inilah tempat yang paling stabil di dunia. Ada stabilizernya. Tidak ada janin yang lahir di Afrika Utara Afrika Utara itu cuacanya cuma dua, panas dan panas sekali. Tak ada janin yang melompat, tiba-tiba melompat bayi-bayi kena kepanasan. Tak ada. Tidak ada janin ibu-ibu di Kutub Selatan beku, tiba-tiba keluar anaknya bulat macam es batu. Tak ada janin tempat yang paling nyaman di dalam rahim. Maka tempat anak di dalam itu namanya rahim. Itulah yang sampai sekarang belum bisa diciptakan oleh dokter-dokter. Banyak dokter wajah bisa merubah. Wajah bisa dirubahnya. Wajah laki-laki bisa jadi wajah perempuan. Namanya lady boy. Saya sudah ceramah setengah jam. Ternyata setiap 30 menit sekali ganti mikrofon. Ketawa ibu. Memang betul. Tadi dimulai jam 9 kurang 15. Sekarang pas jam 9 lewat 15. Kita lihat nanti apakah berganti sekali lagi. Bapak ibu, cuman warna pink pula mikrofonnya. Baru saya sebut lady boy langsung diganti. Lady artinya gadis, boy artinya laki-laki. Lady boy wajahnya gadis, kaki bubulu. Itu rahimnya enggak ada. Enggak ada rahimnya. Belum bisa diciptakan. Tapi perempuan keistimewaannya ada rahim di dalam. Maka disebut dengan silaturahim. Rahim itu disatukan. Saya masuk ke rahim emak saya. Kebetulan orang Melayu. Saya jadi orang Melayu. Bapak masuk ke rahim orang Jawa. Kebetulan emaknya orang Jawa. Maka dia pun lahir jadi orang Jawa. Pripun kapari apik wis pirang-pirang dina ora teko kene. Masuk ke dalam perut orang Sulawesi, orang Makassar, orang Bugis. Masuk ke dalam perut orang Batak. Masuk ke dalam perut orang... Saya walaupun pesek, hitam, jelek, buruk, bangga. Karena rahim mak saya muslimah, rahim bapak saya muslim. Ketika lahir diazankannya ke telinga saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bayangkan kalau jadi orang Eropa. Hidung mancung, mata biru, rambut pirang, kulit putih. Tapi tak mengenal Allah. Begitu anak lahir, welcome to the world. Wow, amazing. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita lahir di Wajo, negerinya para ulama. As'adiyah langsung datang dari Makkah Al-Mukarramah mendirikan pondok pesantren. Dari As'adiyah lahirlah anak-anak murid, lahirlah alumni-alumni, lahirlah para pelajar belajar ke Mesir, berkenalan dengan Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad bisa datang kemari karena silaturahim kami di Kairo sampailah hari ini. Allahu Akbar. Silaturahim kami tak pernah putus dengan Ustaz Abdullah Yusuf, dengan Ustaz Andi, dengan Ustaz Anwar Sadat, dengan Ustaz Bunyamin, dengan Ustaz Edi Asari. Tak pernah putus hubungan kami. Sampai kapan? Andai Abdul Somad mati pun, mereka tak akan pernah memutuskan. Begitu dapat berita dari Sumatera, Abdul Somad mati, meninggal dunia, langsung mereka ramai-ramai untuk Abdul Somad Al-Fatihah. Terbang Al-Fatihah dari Waju ke Sumatera. Tanpa transit ke Jakarta. Langsung cash and carry. Apa yang kusedihkan? Makanya kalau ada orang bertanya, Ustaz jangan sering-sering pergi jauh-jauh, nanti kalau Ustaz mati gimana? Loh, mati kok takut? Tidur pun orang bisa mati. Berapa banyak orang yang tidur, pas bangun, gak bangun lagi. Suami saya itu Pak Ustaz kemarin tidur, terus sampai sekarang gak bangun-bangun. Bisa, minum kopi mati. Kopi Mirna diminumnya. Mati. Jadi hidup ini jangan terlalu kita takutkan. Saya sudah bolak-balik pergi jauh kemana-mana. Gak pernah mati. Diusir memang ada beberapa kali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling nyaman adalah janin di rahim. Namanya rahim. Kalau tidak ada rahim, bayangkan. Tong sampah terbesar di dunia. Inilah dia. Ayam penyet, ayam sungsang, ayam mati, kepiting, semua masuk ke dalam. Hancur semua, busuk, berulat. Kalau tidak adalah rahim yang menjaga janin, bercampurlah dia sama sambal terasi di dalam. Kepedasanlah mata anak itu di dalam. Dulu waktu saya kecil, Mau nanya takut, malu, segan, takut kena marah. Mikir saya, ibu-ibu yang hamil itu apa enggak anaknya kepedasan di dalam ya? Setelah belajar rupanya ada yang menjaganya di dalam, namanya rahim. Begitulah orang yang bersilaturahim, dia akan terjaga. Ustadz menghabiskan waktu setengah jam cerita silaturahim. Kenapa? Karena banyak sekarang silaturahim terganggu. Gara-gara apa? Banyak penyebabnya. Maka kita jaga silaturahim. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai di masjidil aqsa, apa yang dilakukan? Dari masjid ke masjid. Pelajaran kedua, membangun masjid. Presiden Soekarno sudah lama meninggal, tapi setiap orang yang sholat di masjid ini, pahalanya mengalir kepada Presiden Soekarno. Maka bupati-bupati, pemimpin-pemimpin, gubernur-gubernur berlomba-lomba membangun masjid Islamic Center, masjid Jami, masjid Istiqlal, masjid besar, masjid macam-macam. Kenapa? Mereka ingin pahala mengalir tak putus dengan kematian. Bapak-bapak yang duitnya banyak, bangun masjid. Beli mobil 10, mati. Ada orang mati bawa mobil. Beli motor 20, mati. Tak ada orang mati bawa motor. Dracula aja yang pakai motor mati. Lain tuh tinggal. Beli cincin sampai 3. Wah, aku mana-mana gini terus. Di mana acara nanti, Pak? Sana. Mati, habis. Yang mulai pakai cincin 3 mulai dia sembunyikan. Saya enggak ada nyindir ya. Saya enggak ada merhatikan tangan orang dari tadi. Apa kita perhatikan tangan bini orang? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mana yang kau bawa mati? Nih, tanah masjid. Siapa yang tanahnya banyak, silakan wakaf untuk mendirikan masjid. Masjid yang sudah cantik, wakaf untuk pondok pesantren. Saya tadi sempat memberikan kultum kuliah 7 menit. Kenapa 7 menit? Langsung azan maghrib. Kalau mau ditambah kulibas, kuliah 15 menit. Di As'adiyah, kehormatan buat saya. Kalau ditanya malaikat nanti, pernah ceramah di As'adiyah, pernah kultum menjelang maghrib. Masya Allah. Maka pondok pesantren tetap kekal abadi, masjid tetap kekal abadi. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ini kebun sawit yang luas punya siapa, Pak? Satu orang yang punya. Ini kebun karet satu siapa, Pak? Satu orang yang punya. Ruko ini punya siapa, Pak? Satu orang yang punya. Kaya dia. Ya, mana dia sekarang? Mati. Mati ternyata. Yang dibawanya mati apa? Hanya kain yang tidak berjahit. Abdul Somad kalau mati, semua pakaian kebesaran yang dipakainya ini. Ini memang betul-betul baju kebesaran. Tinggal semua. Rantai emas nih tinggal. Topi cantik nih tinggal. Cincin dua nih tinggal. Mana yang kau bawa mati? Kalau pernah kau wakafkan untuk masjid agak 2-3 sak semen, itu yang kau bawa mati. Makanya yang punya duit banyak, bangun masjid. Tapi jangan undang saya acara peletakan batu pertama, karena saya trauma. Beberapa masjid yang saya letakkan batu pertama sampai sekarang enggak siap. Peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA harap meletakkan batu di atas semen. Foto, selesai. Begitu selesai, sudah 2 tahun, enggak siap-siap masjidnya. Trauma saya. Setiap pengurusnya nelpon, saya bilang enggak bisa datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa datang ke masjid yang Ustaz meletakkan batu pertama kemarin? Ada apa acaranya, Pak? Penggalangan dana. Belum siap juga? Belum, Pak Ustaz. Aduh, saya enggak bisa nih, Pak. Mules saya dengarnya. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, simbol minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjid pembangunannya tidak pernah selesai. Mana dia? Masjidil haram sampai sekarang tak pernah selesai. Betul? Berapa banyak kita terganggu umrah, mau tawaf, haji, roh, haji. Pembangunan sumur zam-zam sekarang renovasi. Ini kenapa? Memang masjid tak pernah selesai. Tapi masjid kita sudah selesai. Lalu pembangunannya sudah selesai. Apalagi yang mau kita urus? Datang sholat berjamaah. Maka datanglah sholat berjamaah. Tapi di Makkah Nabi enggak pernah sholat berjamaah. Selama di Makkah 13 tahun setelah wahyu turun, Nabi tidak pernah sholat berjamaah. Karena Nabi pernah sholat di samping Ka'bah. Ketika Nabi sholat di samping Ka'bah, apa yang terjadi? Datang Abu Jahal, Abu Lahab, mencekik lehernya, menyiram pakai kotoran. Datang Sayyidatuna Fatimah menolong Nabi, ayahnya, kesayangannya. Tapi begitu sampai di Madinah, barulah Nabi bisa sholat berjamaah. Makanya kalau ada kawan jamaah enggak pernah datang ke masjid yang indah ini, maklum, karena dia takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Tapi setelah Nabi sampai ke Madinah, Masya Allah, Nabi langsung menjadi pemimpin imamnya. Allahu Akbar. Nabi itu pemimpin imam masjid, sekaligus juga imam negara. Karena Nabi itu raja di raja, Nabi itu presiden, Nabi itu kepala negara, Nabi itu pemimpin politik. Maka Nabi menguasai kota Makkah, kota Madinah, dia sendiri yang menjadi imamnya. Maka pilihlah pemimpin yang bisa jadi imam, walaupun imam zuhur, enggak apa-apa. Ada pemimpin yang bisanya cuma imam zuhur. Pak, maghrib, batuk. Tapi kalau zuhur, maju. Karena zuhur itu kan modalnya Allahu Akbar aja. Allahu Akbar! Pas ditanya, Pak, Bapak kok lama betul tegaknya tadi? Ayat apa Bapak baca? Kul huwallah. Loh, kok lama? Ku ulang 10 kali. Saking kan groginya, bangkit dari rukuk pun. Allahu Akbar! Datang dari belakang, Pak, sami Allah, Pak. Oh ya. Jangan terlalu dipaksa kan kalau enggak bisa, Mas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya masjid, memimarahkan masjid ramai. Saya terus terang di Wajo tidak memberi ceramah, marilah kita salat berjamaah ke masjid. Ngapain ngajak orang Wajo ceramah jamaah ke masjid? Orang di tanah lapang aja seramai ini, apalagi di masjid. Betul? Kita lihat subuh besok. Mohon maaf Bapak, saya jadi imam nih sekarang, Bapak jadi makmum. Selesai sholat, Nabi miring ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah salam yang enggak boleh dijawab. Jangan makmum jawab belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi miring ke kanan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa Nabi miring ke kanan? Karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Nah, barokah sebelah kanan. Ambil, ambil, ambil, ambil, ambil. Tapi ada kalanya Nabi ngadap ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi menghadap ke jamaah. Saya tahu banyak yang berdoa. Menghadaplah kemari, Ustaz. Sekarang banyak imam ngadap ke jamaah, tapi matanya nunduk. Kenapa nunduk? Dia grogi, makmumnya melotot. Kalau Nabi dulu enggak. Nabi menghadap ke jamaah untuk periksa. Asyhadul bulan, asyhadul bulan, asyhadul bulan. Mana kepala dinas? Mana kepala kantor? Mana kepala wilayah? Mana kepala? Mana kepala? Mana, mana, mana, mana, mana? Inilah hadis yang tidak pernah saya amalkan. Kenapa? Karena Abdul Somad enggak punya kekuasaan. Seandainya saya jadi imam di masjid dekat rumah saya tanya, mana Syano? Mana Syano? Dia enggak ada, emang Ustaz mau apa? Ustaz enggak punya kekuasaan. Coba kalau saya jadi wakil bupati, jadi imam saya. Oh bisa saya tanya, mana saya? Mana RT? Mana RW? Mana? Bisa ada kekuasaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai Allah. Ini pentingnya. Jadi masjid itu simbol. Luruskan sob. Kenapa disuruh luruskan sob? Karena di antara dua sob yang kosong, di situ setan akan masuk. Rapatkan sob. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu, kahu dengan bahu rapat. Saya kalau bahu rapat dengan bahu enggak masalah. Cuma yang enggak masalah kalau kaki dengan kaki. Kalau udah orang nempel kaki saya diam aja. Tapi kalau udah dia gerak-gerakkan, geli. Kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Itu simbol. Jangan sampai ada setan di tengah kita. Betul? Rapatkan barisan. Jangan sampai setan masuk. maka innallaha yuhibbul ladzi na yuqatilu sabilihi saffa. Allah suka melihat orang yang berbaris dan barisnya itu lurus. Luruskan saf. Imam tidak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum saf lurus. Luruskan saf. Cuman kadang lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain caranya. Ada imam di tempat saya, luruskan saf, angkat kaki celana. Ada lagi imam, luruskan saf, matikan HP. Ada lagi satu daerah, luruskan saf, simpan batu cincin. Namanya imam MK, kawan saya. Pas dia jadi imam, luruskan saf, simpan batu cincin. Saya tanya, loh, kamu kok nyuruh nyimpan batu? Banyak jamaah terganggu gara-gara batu nih, Pak Ustaz. Akhirnya dia nengok sebelah, kecubung ya. Ustaz nyindir cincinnya, dah saya pakai. Bapak ibu yang dimuliakan, makanya dari tadi Allahu Akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi salat berjamaah. Ustaz, kami yang perempuan-perempuan boleh salat berjamaah ke masjid? Why not? Ngapa tidak? Tapi katanya perempuan lebih baik di pekarangan, lebih baik tempat sempit, lebih baik di kamar. Itu kalau di Palestina, takut ditangkap tentara Israel. Di Wajo, ada tentara Israel di balik pokok kayu sana? Mana ada? Kalau ada tentara Israel sekarang di Wajo, melihat banyaknya umat Islam, mencret dia. Beli Pampers dia langsung. Luar biasa. Mari kita dengarkan bagaimana takbir orang Wajo. Allahu Akbar! Saya aja ngeri dengarnya. Kenapa Ustaz bertakbir Allahu Akbar? Ngusir setan. Mana tahu ada yang ngantuk digoda setan. Allahu Akbar, apa gitu. Nanti kalau ada kawan sebelah ngantuk, atriak gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kalau ibu tentu lembut. Besok pagi mau membanguni bapak sholat subuh, Allahu Akbar. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali bangun, tapi kalau tak bangun, abang mau bangun apa tidak? Apa ibu yang dimuliakan Allah? Ini filosofi salat. Mari kita jaga ini bersama. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, silaturahim. Sampai ini masjid ke masjid, bangun masjid, makmurkan masjid. Yang ketiga, sampai di Masjidil Aqsa, wa antal imam dalam tarahim. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya aman, ya man asra bikal muhaimin ulaila. Hai engkau Muhammad yang diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di suatu malam sampai di Masjidil Aqsa, wa antal imam, engkau menjadi imam, nabi-nabi yang lain menjadi makmum, bukan mak-mak. Nabi lihat ke belakang Nabi Musa, makmum. Dilihatnya Nabi Isa, makmum. Dilihatnya Nabi Ibrahim, makmum. Nabi yang hebat-hebat, nabi yang besar-besar jadi makmum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Ini apa maknanya? Nabi Muhammad diangkat Allah menjadi pemimpin dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Nah, apa ciri Muhammad? Siddiq. Amanah, tabligh, fatanah. Jujur, itulah yang membuat dia diangkat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengangkat pemimpin orang yang tidak dapat mengurus urusan kita. Muhammad mengurus orang dari mulai lahir sampai mati. Lahir akikah diurus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak lahir tergadai. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Disembelihkan kambing hari ke-7. Kalau hari ke-7 enggak ada duit, hari ke-14. Hari ke-14 enggak ada duit, hari ke-21. Hari ke-21 enggak ada duit, enggak usah tengok kalender, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun. Ustaz, anak saya kelas 6 SD mau akikah boleh? Silakan. Gimana kalau saya tunggu nanti pas sunatan aja, Pak Ustaz? Oh, tanggung sekalian aja. Akikah, sunatan sama nikah. Ini orang pelit, bakhil, kedekut. Orang mau punya anak, nunggu bayi tabung sampai... Saya tanya, kamu bayi tabung di Singapura berapa? 100 juta, Pak Ustaz, paling murah. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. 100 juta untuk satu anak. Kamu sudah dikasih Allah anak luar biasa. Orang dulu nikah Januari, Desember baru punya anak. Sekarang nikah Januari, April akikah langsung. Sudah diberikan Allah kemudahan punya anak. Potonglah kambing, laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Kalau saya cicil, Pak Ustaz, ente nanya apa nawar? Potong, undang kawan-kawan semua, hadir. Kamu kok enggak datang kemarin anak Sianu akikah? Saya enggak bisa makan kambing, Pak Ustaz. Jangankan makan kambing, lihat kambing aja naik darah tinggi saya. Dengar suara kambing aja, mbek, umat langsung. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akikahlah. Ustaz, saya ini orang kampung, dulu susah enggak ada uang. Bapak saya miskin, sekarang saya sudah punya uang. Boleh saya akikah sekarang, Pak Ustaz? Boleh, silakan. Tapi akikah saja, jangan minta cukur rambut. Umur 40, minta ayun pakai marhaban. Marhaban ayya nur. Disangka cucunya, nenek duduk di atas. Ini baik, tidak salah. Nabi Muhammad sebagai pemimpin mengurus orang. Dari mulai lahir akikah, dia sendiri yang mengazankan cucunya. Cucunya Hasan, tahun ketiga, pertengahan bulan Ramadan, tahun ketiga lahir cucu bernama Sayyidina Al-Hasan. Dia yang mengazankan Hasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yang mengazankan. Saya pun juga anak saya dulu, saya sendiri yang mengazankan. Carilah pemimpin yang mengurus anak dari mulai mengazankan sampai mengkebumikan, dari mulai lahir sampai mati, dari mulai tidak hanya mengurus fisik kita, tak hanya mengurus zahir kita, tak hanya mengurus pakaian kita, tapi juga mengurus batin kita, kedekatan kita dengan Allah, solat berjamaah kita, anak-anak kita, pendidikan kita. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz dulu waktu lahir anaknya siapa yang ngazankan? Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad. Betul. Ustaz di mana? Ini istrinya mau melahirkan. Saya sedang ceramah. Jadi gimana Pak Ustaz? Lahir aja, masa nunggu saya pulang? Setelah anak saya lahir baru saya pulang. Naik ke lantai 3 rumah sakit. Saya gulung, enggak pakai peci. Saya gulung, buka, tanya. Bu, di mana tempat bayi? Sini, Mas. Dipanggil Mas saya. Sini, Bang, katanya. Oh. Saya mau melihat anak saya, ya. Sudah ngambil wudu, katanya. Udah, saya bilang. Anaknya dipegang, kepalanya di sini ya. Nah, sini. Pandai azan, nanya saya. Dalam hati saya sepele betul ya. Oh, saya azan, kan anak saya. Saya tunjukkan saya bisa azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat seperti itu, terkejutlah dia. Pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata saya. Tak tahan saya. Saya selesaikan azan itu sampai habis. Apa yang Ustaz tangiskan? Nah, saat kau lahir dulu aku yang mengazankan kalimat tauhid ke telingamu, masuk ke otakmu, masuk ke sumsummu, masuk ke tangkai jantungmu. Tapi nanti saat kau nampak aku sedang menghadap sakaratul maut, aku ingin kaulah yang membisikkan ke telingaku la ilaha illallah. Maka kita pentingkan anak-anak kita ini. Silakan dia mau sekolah apa, mau jadi master ekonomi, mau jadi master akuntansi, mau jadi advokat. Advokat itu pengacara, bukan yang hijau-hijau coklat. Detailnya SHMH, mau jadi insinyur, mau jadi teknisi, mau jadi apapun, silakan. Tapi ingin aku nak, saat kau nanti melihat aku mati, sakratul maut, engkaulah yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Tak ada gunanya pun anak kaya raya. Saat kita sakratul maut di ruang ICU, di SMS orang, pulanglah nak, bapakmu sedang sakratul maut. Datang balasannya, maaf, sedang rapat penting. Bungkus aja, nanti nyusul. La ilaha illallah. Emang durian. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah? Maka kita cari orang-orang yang kira-kira bisa mengurus saya. Dari mulai saya lahir, sampai akikah, sampai walimah nikah pun diurus Nabi SAW. Man ala thalatha banatin. Siapa yang merawat tiga anak perempuan, fa'adabahunna, disekolahkannya baik-baik, masuk pondok pesantren. Insyaallah, kalau anak masuk pondok pesantren akan selamat. Saya tadi mampir ke pesantren As'adiyah, jilbab mereka panjang, anak-anak pakai sarung sudah siap mau sholat maghrib, orangnya sopan. Tapi yang di luar saya enggak yakin, khawatir. Kenapa? Diserang oleh lem kambing. Wajo mungkin belum sampai serangan lem kambing. Bapak-bapak kepolisian belum bisa menangkap lem kambing. Kenapa? Karena belum ada pasalnya. Belum ada. Pak Andi Nurdin Khalid yang sedang berada di Jakarta, tolong bisikkan kepada penguasa kita supaya mengurus pasal lem kambing. Dia beli lem kambing, dia buka tutupnya, dia hirup napas panjang. Habis itu putus kabel-kabel di kepalanya. Error dia langsung. Inilah yang akan menjadi anggota legislatif 20 tahun akan datang. Inilah yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur akan datang. Apa jadinya negeri ini? Kacau. Nauzubillah. Pondok pesantren benteng terakhir. Saya enggak tahan anak saya kuliah di pesantren Pak Ustaz, saya enggak tahan berpisah. Kami dulu memangnya gimana? Memangnya kami ini anak yatim piatu? Memangnya kami enggak punya bapak dan ibu? Tanya Ibu Ustaz Abdullah Yusuf, tanya Ibu Ustaz Abdul Somad, tanya Ibu Ustaz Bunyamin, tanya Ibu Ustaz Hasbi. Ibu kami juga sedih. Tapi tak pernah ibu saya menelpon Abdul Somad, aku rindu nak. 4 tahun saya di Mesir, sekalipun tak pernah dia bilang rindu. Setelah pulang baru saya tanya, mak aku ni anak angkat apa anak kandung? Anak kandung. Kenapa enggak pernah bilang rindu? Kalau aku bilang rindu, kau pulang. Kalau kau pulang, kau jadi hantu. Kau dulu nakal sekolah. Alhamdulillah, lama di Mesir, pulang. Jadi orang. Walaupun banyak juga yang jadi Fir'aun. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka pendidikan anak kita diurus oleh orang banyak yang memperdulikan pondok, yang ngerti pesantren, ya orang yang pernah di pesantren, yang ngerti agama, orang yang paham agama. Kalau mobil kita rusak, kita bawa ke tempat bekel AC, kebetulan AC-nya rusak. Kalau rusak knalpotnya, tempat knalpot. Kalau dibawa ke tempat tukang roti, habis dimasaknya. Idza wasila al-amru ila ghairi ahlihi. Kalau diserahkan suatu perkara kepada yang tidak ahlinya, yang enggak ngerti masalahnya, fantazir sa'ah, tunggulah kehancuran. Dari mulai lahir sampai sekolah, sampai mati takziah diurus, akan datang mereka memerasa leher kita. Ah, ini nampaknya sudah tidak ada denyut nadi lagi. Ya. Hidungnya napasnya sudah berhenti nampaknya. Terus gimana dok? Bungkus. Sudah mati sudah. Itulah yang akan dibawa, diantar kita sampai ke peristirahatan terakhir. Bapak ibu saudara sekalian, berikut ini, mari kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kata siapa? Kata siapa itu tempat peristirahatan terakhir? Betul kalau dulu amalnya soleh, bangun masjid. Betul kalau dulu dia datang mendengarkan pengajian. Tapi kalau tidak, itu bukan peristirahatan terakhir, itulah azab yang pertama. Na'udzubillah. Jam 10 kurang 15, sudah setengah jam. Kenapa mikrofon tak diganti? Sudah 60 menit saya ceramah. Tak terasa saya ceramah 60 menit. Kata saya, kata jamaah, udah lama betul tah udah di situ. 60 menit saya ceramah. Biasanya saya ceramah di mana-mana 60 menit ceramah, 30 menit tanya jawab. Tapi dari awal Pak Bupati sudah menjanjikan ke masyarakatnya sampai subuh. Saya tadi berharap jamaah ini ada yang menguap atau bubar atau yang berdiri-berdiri itu pulang. Bertahan semua. Jamaahnya tahan, saya enggak tahan. Yang baru saya sampaikan tiga. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hablum minan nas. Sampai ke masjid, perhatian kepada masjid. Bangun masjid, makmurkan masjid. Nabi menjadi imam, pentingnya pemimpin yang peduli dari mulai lahir, akikah, takziah, mati, pakaian, pendidikan anak, pondok pesantren. Yang keempat, apalagi pelajaran yang dilihat, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Nabi melihat ada orang yang ada daging yang bagus, tapi dia makan daging yang busuk. Nabi tanya kepada Jibril, ya Jibril, ya ini siapa yang makan daging busuk padahal ada daging yang bagus? Inilah orang yang istrinya cantik, solehah, tapi dia tetap berselingkuh dengan perempuan yang lain. Kalau perempuan namanya pelakor, pengganggu laki orang. Kalau yang laki-laki namanya senior, senang melihat istri orang. Inilah yang sudah ada daging yang bagus, tapi dia cari juga daging busuk yang haram. Zaman sekarang sudah biasa. Istri asli Sophia, istri selingkuhan Sepia. Mohon maaf yang kebetulan namanya sama. Tidak ada unsur mau menyinggung. Dan Bapak Ibu saya sarankan jangan tersinggung. Karena orang cepat tersinggung cepat mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalian yang lajang-lajang, yang sudah hijrah, mudah-mudahan kalian istiqomah tidak pacaran sampai mati insyaAllah. Kita doakan anak-anak muda kita ini. Karena kalau sudah terbiasa kalian muda pacaran, nanti setelah kalian tua pun, kalian akan ketemu dengan pacar lama. Apa judulnya? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kami tanya Ustaz Abdullah Yusuf, kawan saya satu pesawat, satu angkatan. Tanya Ustaz Asbi, tanya Ustaz Anwar Sadat, tanya Ustaz Bunyamin, tanya, pernah tak Ustaz Somad itu pacaran dulu di Mesir? Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, 4 tahun saya di Mesir, tak pernah saya pacaran. Kenapa? Enggak dapat. Mahasiswa Indonesia 2400, yang laki-laki 2100, perempuan 300, persaingan ketat. Kampus Al-Azhar tidak ada laki-laki perempuan campur, laki-laki saja, perempuan saja. Kuliatul Azhar lil banin, laki-laki, lil banat, perempuan, jarak 15 km. Masuk ke kampus cap lonceng semua. Tak ada perempuan. Dulu kami pakai kekeluargaan. Saya kekeluargaan SMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Tuan Guru Bajang kekeluargaan Nusa Tenggara Barat. Yang paling besar kekeluargaan KKS. Kesepakatan kekeluargaan ke mahasiswa Sulawesi. Tapi memang banyak yang cantik-cantik waktu itu. Tapi saya enggak berani. Ngeri saya mendekat. Sekarang barulah mereka menyesal. Tidak, Ustaz, bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kau jaga masa mudamu. Ada orang nelpon saya jam 12 malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salah sambung saya bilang. Saya tutup. Nelpon lagi. Ente nangis kenapa? Saya baru berzina, Ustaz. Loh, berzina gimana? Saya punya pacar, Pak Ustaz. Terus, saya cari di FB namanya. Ketemu. Kok ketemu? Lama saya cari, saya ketemu. Habis itu saya add friend. Dia pun confirm. Habis itu saya tanya, di mana sekarang, Dek? Boleh kirim foto suaminya? Iya, masih gantengan aku ya. Akhirnya kami ketemuan, Pak Ustaz. Terus? Kami makan bareng, makan siang. Terus, No freelance, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Setelah hubungan itu saya dengar ceramah Ustaz tentang zina. Neraka jahanam tempat kau, saya bilang. Saya marah sama dia. Kenapa kau lakukan ini? Kau sudah mengkhianati istrimu. Kau sudah berzina dengan orang yang... Jadi gimana cara solusinya, Pak Ustaz? Kau mandi taubat. Mandi taubat itu gimana, Pak Ustaz? Seperti mandi wajib. Basah semuanya. Mana yang dulu basah, Pak Ustaz? Terserahlah. Nanya kok terlalu detail. Kalau kau mandinya di sungai, salto kepala duluan basah. Tapi kalau di kamar mandi, kaki dulu. Siram dikit kaki. Habis itu sampai lutut. Habis itu sampai pinggang. Habis itu sampai bahu, sampai kepala basah semua. Jangan langsung kau siram kepala. Karena ada tulisan stroke di kamar mandi. Kenapa orang bisa stroke di kamar mandi? Air dingin langsung siram ke kepala. Kulit kepala kedinginan. Darah dari jantung menyembur cepat. Tapi salurannya sempit. Bam, mati. Ustaz kok ngerti? Saya baca di internet. Habis itu Pak Ustaz, salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iftitah hafal? Hafal Pak Ustaz. Fatihah hafal? Hafal Pak Ustaz. Ayat? Hafal. Baca alam nasroh? Enggak hafal Pak Ustaz. Kulhu? Baca. Udah. Rakaat kedua kulhu lagi Pak Ustaz? Enggak apa-apa. Nanti di akhirat tulisannya kulhu. Sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas. Habis itu Pak Ustaz, beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Perlu enggak saya ngomong ke istri saya? Jangan. Kalau saya ngomong Pak Ustaz, coba aja. Tak usah kau omong sama dia, kau diam aja. Tapi saya sudah merasa berdosa Pak Ustaz. Saya enggak tega melihat tatap wajahnya Pak Ustaz. Saya sudah mengkhianati dia Pak Ustaz. Dulu kau kemana aja? Sekarang kenapa menyesal? Jadi kalau saya ceritakan, coba aja ceritakan. Pasti dia gugat kau ke pengadilan. Begitulah dosa ini akan berkepanjangan. Laki-laki itu salah, salah. Laki-laki salah mengganggu orang. Tapi perempuan juga kenapa mau diganggu? Suaramu jangan kau buat lemah gemulai. Kalau ada orang nelpon kau harus tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Wajo. Salah sambungnya? Iya, kenapa kau tanya? Udah salah sambung. Karena dari suara yang lemah lembut itulah berawal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sebentar ya. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Begitu didengarnya suara lemah gemulai, dia langsung error. Jangankan suara ibu, suara mesin aja dia error. Pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan sambungan ini. Langsung dia jatuh cinta. Oleh sebab itu maka jaga. La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara. Itu makanya laki-laki diklasifikasi menjadi tiga. Ada yang tak tahan mendengar suara. Ada yang tak tahan melihat betis. Asal nampaknya betis, error dia langsung. Itu maka betis ditutup. Ada yang tak tahan melihat lekuk tubuh. Itu maka pinggang tidak boleh dikasih kabel. Biarkan aja baju panjang. Ada yang tak bisa melihat ke atas. Asal nampaknya rambut, Masya Allah. Oleh sebab itu maka menutup aurat. Tapi di wajuh, tak perlulah saya ceramah tentang nutup aurat. Karena di sini negeri 20 pondok pesantren. Bayangkan itu. Menutup aurat semua. Coba tengok ke bawah. Oh, jilbab, jilbab, jilbab. Jilbab, jilbab panjang semua. Tapi di tempat lain, oh, ada namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Di muka terbuka, di belakang tertutup. Keluar rambut sedikit, ujungnya kuning. Ada lagi namanya jilbab sakratul maut. Kain panjang, diikat, diikat, diikat, diikat, diikat di leher sampai. Macam-macam, tapi di sini tak ada. Semuanya sudah menutup aurat. Alhamdulillah. Ada jilbabnya di atas, bagus. Tapi celana sempit, sampai menjerit paha. Tolong, tolong. Anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin, mahasiswi diganggu jin. Ketika di ruqyah dibaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hai jin, keluarlah jin, keluarlah. Aku tidak mau keluar. Kenapa kau tidak mau keluar? Kenapa? Dia sudah lama memakai celana kami. Celana jin dipakai. Alhamdulillah. Di wajib, jangankan laki-laki, jangankan perempuan, laki-laki saja tak boleh pakai celana. Nih, saya tak boleh pakai celana. Dikasih kain. Tadi ini kainnya saya potong setengah, saya pasang di sini seperti baju Melayu. Kami di Riau begitu. Oh, bukan gitu cara pakainya Ustaz, sampai bawah. Tak boleh di sini nampak. Oh, gitu. Tapi untuk mengantisipasi saya tetap pakai celana panjang. Mana tahu ditarik kan? Ngeri juga kita. Ikat pinggang 2 lapis. Besar insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pakaian penting. Bersuara mendesah-desah jangan. Lalu kami yang solawatan gimana Pak Ustaz? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Boleh ibu-ibu yang bersolawat enggak apa? Salatullah, salamullah ala Taha. Boleh, enggak apa-apa. Tapi katanya suara perempuan membangkitkan syahwat. Kalau ada laki-laki bersahwat mendengar solawat, tiba-tiba ada yang akan stop bu, stop, aku bersahwat mendengar solawat, tolong diikat biar kami bawa ke Makassar. Ini orang otaknya sungsang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami Pak Ustaz selalu pakai nasyid. Ya enggak apa-apa nasyid. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ada enggak laki-laki bersahwat dengar lagu Bila Israel? Enggak ada. Oleh sebab itu ini bagus. Terus siarkan. Anak-anak di pondok pesantren, di SMP IT, SMA IT, ekstrakurikuler. Bagus, teruskan. Tapi yang merusak-rusak hubungan jangan. Anak muda ini jahat, nakal Pak Ustaz. Betul, kenakalan remaja. Tapi orang tua juga nakal membiarkan anak-anak keluar. Malam ini alhamdulillah. Ini malam, padahal weekend, akhir pekan. Anak-anak remaja di Wajo malam ini selamat dari pacaran semua. Alhamdulillah. Yang kita jadi malam ini keluar, ini kan liburan, ini kan akhir pekan, ini kan hari terakhir, kita jalan-jalan ya? Tidak. Ini malam pengajian Ustaz Somad dan Tuan Guru Bajang datang. Aku tidak akan mau. Begitu. Tolonglah, aku mau keluar kota besok pagi, ini sekolah. Tidak. Pokoknya kita sudah hijrah. Tidak. Jadi gimana? Nanti habis pengajian baru kita jalan. Namanya hijrahnya belum total. Oleh sebab itu ini mesti dijaga terus. Orang tua mesti, Pak, saya izin ya bawa anak bapak. Tidak, sekali tidak, aku katakan tidak, jangan kau bawa anakku. Sebentar aja pak. Tidak, nanti kami belikan bapak bakso. Ah, boleh. Betapa murahnya kau jual anak gadismu. La yadkhulul jannata dayus, tidak masuk surga dayus. Siapa dayus? Alladzi yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anaknya dibawa orang pakai baju you can see, you kamu can bisa see melihat, you can see kamu bisa melihat ketiak anak saya. Pakai celana jeans sobek lutut, udahlah sobek lutut hitam beku di sebelah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu tidak terjadi. Maka jangan sampai seperti yang dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ada orang dalam Isra Mi'raj memakan daging busuk padahal ada daging yang halal. Adik-adikku, sabar aja kalian, sabar. Nanti sampai masanya kalian akan bertemu dengan perempuan yang solihah, insyaallah. Kan indah ceritanya kalau nanti anak nanya, "Papa, papa, papa, papa, dulu ketemu dengan mama di mana?" "Dulu waktu acara ulang tahun kota ke Waju yang ke-619. Waktu itu di tanah lapang ramai orang. Disitulah aku melihat emakmu cantik waktu itu. Belum lisut seperti sekarang. Cantik mama, Pak." "Oh, dialah kembangnya malam itu." "Terus?" "Itulah, berlanjutlah hubungan kami. Akhirnya menikah, lahirlah engkau dan 10 adikmu itu." Indah diceritakan. Tapi sekarang banyak orang yang tidak bisa menceritakan masa lalunya. Anaknya perasaan, nanyar, "Mama, mama, mama, gimana ketemu papa dulu?" Salah sambung. "Papa, papa, papa, gimana ketemu mama dulu?" Ditangkap ansip. Enggak enak ceritanya. Tapi orang-orang baik bertemu dengan kebaikan yang luar biasa. Insya Allah yang ngaji-ngaji malam ini, yang lajang-lajang, yang baik-baik, akan ketemu dengan yang gadis-gadis yang baik-baik. Dan mereka akan pergi ke Makkah Al-Mukarramah melaksanakan bulan madu. Lahirlah anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Amin. Kita doakan semua. Tapi saya terus terang, kalau ada jamaah minta doa anak soleh, saya doakan. Jamaah doa minta supaya anaknya hafal Quran, saya doakan. Kenapa? Karena malaikat ketika saya doakan tengah malam, "Allah, jadikan anak jamaah ini hafal Quran." Apa kata malaikat? "Amin, walaka mislu. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan." "Ya Allah, berikan jamaah ini supaya keluarganya sakinah." Apa kata malaikat? "Amin, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan." Makanya saya enggak pernah mendoakan jamaah dapat jodoh. Jadi kalau saya doakan, "Ya Allah, berilah jamaah ini jodoh." "Amin, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan." Benar nih ucapan Ustaz. Allah Maha tahu, malaikat tahu. Jangan bayangkan ini program komputer yang enggak bisa berubah. Tetap doakan yang baik-baik, semua kebaikan. Semua jamaah muda yang menjaga dirinya dari maksiat, menjaga matanya, menjaga kehormatannya, ingat, kalian yang perempuan-perempuan adalah timun, yang laki-laki adalah durian. Timun kalau berteman dengan durian tak pernah untung. Kalian akan na'uzubillah berkeping, hancur. Maka jaga kehormatan kalian. Botol minuman yang di depan saya tadi ada dua botol, bagus-bagus botolnya, saya pernah saran saya buka, tertulis di segel, "Do not accept if cell is broken." Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja gak diterima, segelnya rusak. Saya gak nyambung, Pak Ustaz. Emang kalau kurang cairan payah nyambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, poin yang kelima, apa dia? Isra Mi'raj mengajarkan kita supaya kita disiplin waktu, karena yang diajarkan adalah membawa solat, dan solat waktunya tak berubah. Saya tidak ingin yang malam ini ngaji pengajian hebat, ramai, megah, meriah, tapi besok solat subuh jam 7. Hebat anak saya itu, Ustaz Somad, sejak selalu nonton pengajian Ustaz di YouTube sampai jam 2 malam dia nonton YouTube. Subuh enggak sholat. Ini enggak betul. Ustaz Somad, ya. Kalau kunut subuh itu berapa mazhab? Mazhab Syafi'i pakai kunut, ya. Mazhab Maliki pakai kunut, ya. Mazhab Hanafi dan Hambali enggak pakai kunut, ya. Kalau yang kunutnya jam 9 pagi, Ustaz? Enggak ada mazhab. Anak saya lihat sholat duha pakai kunut terus. Rupanya sholat subuh terlambat. Nah ini enggak betul. Bagi yang sudah hijrah, ada pula yang terlampau rajin, nanya ke saya juga, "Ustaz Somad, apa hukum yang bangunkan pacar untuk tahajud? Tahajud call, hai, tahajud ya." La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Sholat yang diambil Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang on time waktu. Bapak Bupati bisa sukses kenapa? Disiplin on time. Bapak Nurdin Khalid bisa sukses kenapa? Disiplin on time. Kami dulu di Al-Azhar bisa berhasil. Saya, Ustaz Anwar Sadat, Ustaz Hasbi, Ustaz Abdullah, Ustaz Andi, itu semua kenapa? Tuan Guru Bajang bisa hafal 30 juz Quran. Ustaz Mukhlis Hanafi, doktor. Ustadz Iqbal Sauki, hadir ini bukan cuma datang dari Riau. Alumni, betul-betul silaturahim Timur Tengah. Datang jauh dari Medan, Sumatera Utara, Taman Al-Azhar, kemari juga. Saya dari Riau, Ustadz Iqbal dari Sumatera Utara, sahabat-sahabat Ikatan Cendikiawan Muslim, alumni Timur Tengah Mesir, hadir. Maka malam ini malam silaturahim, kami semua mengulang kaji tentang on time. Dan kalau cerita masalah waktu, tidak ada yang paling tepat waktu malam ini. Tepat waktu semuanya, teratur rapi. Bapak Bupati waktunya sekian menit, Tuan Guru Bajang waktunya sekian menit. Cuman yang tak bisa memenuhi waktu Ustaz Somad, diberi waktu sampai subuh, gak sanggup. Saya sudah ceramah 90 menit. Itulah yang kuat cuman saya. 5 poin. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi malam? Ustaz Somad. Berapa lama dia ceramah? 90 menit. Apa isi ceramahnya? Ada 5. Apa yang 5 itu? Aku pun tak ingat, entah apa-apa aja. Kata dia, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, simbol silaturahim. Sampai di Masjidil Aqsa, bangun masjid. Di Masjidil Aqsa, Jambi jadi imam. Pentingnya pemimpin yang ngurus kita dari awal sampai akhir. Yang keempat, Nabi melihat ada orang makan daging busuk, tapi membiarkan daging yang bagus. Orang yang berselingkuh, orang yang berzina, orang yang mengotori dirinya, tak menjaga kehormatan dirinya. Yang terakhir, solat mengajarkan kita tepat waktu, on time. Sampai bersumpah Allah 6 kali demi waktu. Waktu fajar, wal fajri wa layalin ashr. Waktu subuh, was subhi idza tanaffas. Waktu doa, wad doa, wal laili idza saja. Waktu malam, wan nahari idza tajalla. Waktu petang, wal asri innal insana fi khus. Waktu siang, wan nahari idza tajalla. Maka 6 kali bersumpah, waktu, ingat waktu, waktu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pegawai-pegawai masuk pagi jam 8, keluar sore jam 4, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam kau kerja, APBD, APBN, kau akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 8 jam kerja, 8 jam tidur. Siapa yang tidak tidur 8 jam kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam lagi kemana? Hilang. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Milligram, Telegram. Browsing, launching, mancing. Ini akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Mati. Andai ada orang yang mati malam ini, diputar rekaman telinganya. Malaikat memutarnya. Apa yang kau lakukan sebelum kau mati? Hei jenazah, apa yang kau lakukan sebelum kau mati? Telinga berkata, sebelum mati mendengar ceramah. Ceramah siapa yang terakhir kau dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ceramah Ustaz Somad. Sebelum itu, mundur file ke belakang. Ceramah apa yang kau dengar? Ceramah Tuan Guru Bajang. Oh, yang hafal Quran. Sebelum itu, apa yang kau dengar? Kata sambutan dari Pak Bupati Guaju. Sebelum itu, apa yang kau dengar? Ternyata ada rekaman-rekaman yang begitu panjang tentang kehidupan. Jadi Pak Ustadz, semua yang kita lihat akan ditanya. Inna sama'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal bu'ad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan disoal, akan ditanya oleh malaikat. Masya Allah, yang hadir malam ini, yang duduk di atas pentas, yang di bawah, yang tegak, yang di atas, hati-hati jatuh. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Sebesar biji sawi pun kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang malam ini hadir, masa lalu dosa-dosanya yang lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz enak aja ngomong masa lalu diampun, namanya doa. Kita kan doa, Rabbana ighfir lana dzunubana. Doa yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nolong kita nanti siapa? Insyaallah ada syafaat orang-orang yang beriman. Istri bisa nolong, suami bisa nolong, anak bisa nolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara kandung enggak bisa nolong. wa ummihi ibu kandung lari, wa abi bapak kandung lari, wa sahibati istri. Istri tak ada kandung. Istri tak bisa menolong suami, suami tak bisa menolong istri. Wa bani anak-anak. Saudara, ayah, ibu, istri, suami, anak, lima tak bisa menolong. Ustadz Somad bisa. Makanya kadang jamaah, Ustadz tolong perhatikan wajah-wajah kami Ustadz. Nanti kalau Ustadz tidak melihat kami di surga, tolong cari kami di neraka Ustadz. Ente kok pede sekali masuk neraka? Ustadz pun enggak Ustadz terlalu pede. Oke, nanti akan kucari kau di neraka. Selalu saya balikkan. Begitu juga engkau saudaraku. Nanti begitu kau cari aku, maka selamatkan aku. Kita saling menyelamatkan. Syafaat Al-Quran ada. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Syafaat Nabi Muhammad, banyak-banyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Syafaat orang beriman ada. Mudah-mudahan orang-orang soleh, tuan-tuan guru dari As'adiyah, tuan-tuan syekh, nanti kalau kita istiqamah mengikuti ajaran mereka, para alumni-alumni Al-Azhar, ulama-ulama besar, kita insya Allah mendapatkan syafaat mereka insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf tak bisa memenuhi permintaan Pak Bupati sampai subuh. Saya akan kembali malam ini karena besok subuh kami akan tausiah di tempat Ustaz Hasbi, senior saya juga, alumni Al-Azhar Mesir. Pokoknya bertemu-bertemu dengan para alumni-alumni. Alhamdulillah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya bukanlah ustaz yang paling makbul doanya, tapi saya diminta membacakan doa. Banyak tuan-tuan guru di sini, mereka mastur, mereka tak masyhur, tapi doa mastur lebih didengar daripada masyhur. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah.